Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar syiar tauhid yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha karya Syekh Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Naam, kita masih di pelajaran yang ketiga. Ya, kita masih di jilid satu pada pelajaran yang ketiga. Ya. Sekarang kita masuk ke tamrin yang baru. Ya, kita masuk di tamrin yang baru. Yang punya kitab bisa lihat di halaman 17. Di halaman 17. Nah, tamrin yang pertama di sini yaitu Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Ya, ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Naam, baca dan tulis disertai harokati di akhir kata. Ya, baca dan tulis. Ya, kemudian harokati akhir katanya. Ya, di sini yang diinginkan di sini, ya, agar kita membedakan. Ya, membedakan mana huruf-huruf syamsiyah dan mana huruf-huruf qamariyah. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya kalau apa namanya kata yang dia itu diawali oleh huruf-huruf qamariyah, kemudian masuk padanya alif lam, ya, maka apa? Maka cara membacanya dengan dinampakkan alif lamnya. Ya. Kemudian ketika suatu kata yang awal hurufnya itu huruf-huruf syamsiyah, ya, huruf-huruf syamsiyah, maka cara membacanya dengan kita meleburkan alif lamnya. Kita meleburkan alif lamnya langsung, ya, dileburkan ke huruf setelahnya. Ya, itu ketika huruf-hurufnya huruf-huruf syamsiyah. Naam. Ya, di sini bedakan, ya, mana huruf qamariyah dan mana huruf syamsiyah. Ya, cara bacanya harus dibedakan. Naam. Fadal, coba dibaca Iqra. Al-babu. Naam, alba al-babu. Ya, sini huruf qamariyah atau syamsiyah? Huruf qamariyah. Ya, huruf qamariyah. Ba ini merupakan huruf qamariyah. Maka alif lamnya di sini kita baca dengan di izharkan, ya, dengan di izharkan al babu, ya, al babu, jelas, ya. Nah, bukan ababu, bukan. Nah, itu salah kalau seperti itu, ya, karena di sini bukan alif lam syamsiyah tapi qamariyah. Al babu apa artinya? Al babu pintu, ya, pintu i pintu itu al babu bin pintu. Berikutnya naam, at-tajiru, ya, at-tajiru. Apa maknanya at-tajiru? Pedagang. Pedagang, ya, maknanya pedagang. Nah, di sini hurufnya di sini tajir, ini hurufnya diawali atau katanya di sini diawali dengan huruf syamsiyah. Ta itu di antara huruf-huruf syamsiyah. Ya. Maka apa? Maka cara membacanya alif lamna dileburkan ke huruf ta-nya. Jadi at-tajiru, ya, at-tajiru, bukan al-tajiru. Ha, ini keliru. Ya, bukan al-tajiru tapi at-tajiru. Ya, karena hurufnya huruf syamsiyah. Berikutnya an-najmu. Naam. An-najmu. Ya, an-najmu. Apa artinya an-najmu? Bintang. Bintang itu, ya. Bintang. Syamsiyah atau qamariyah di sini hurufnya? Syamsiyah atau Qamariyah? Oh, Syamsiyah. Syamsi? Syamsiyah. Nun itu Syamsi, Syamsiyah. Maka kita baca an. An-najmu. Naam. Berikutnya al-qamaru. Al-qamaru. Apa artinya al-qamaru? Bulan itu. Bulan itu ya, Bu. Bulan. Ya, Syamsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Qamariyah. Qamariyah itu Bu bulan ya. Berikutnya ad-diku. Ya. Ad-diku. Ya, apa artinya ad-diku? Ayam jantan. Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Alif lamnya di sini juga disebut alif lam Syamsiyah. Jadi bukan saja hurufnya. Ketika alif lamnya masuk ke huruf Syamsiyah, maka alif lamnya juga disebut alif lam Syamsiyah. Ya, ketika alif lamnya masuk kepada huruf Qamariyah, maka alif lamnya disebut alif lam Qamariyah. Yaitu pengaruh alif lam ketika dia masuk di salah satu huruf tersebut. Berikutnya al-ma'u. Ya, al-ma'u. Apa artinya al-ma'u? Air. Air itu ya, air. Al-ma'u artinya air. Syamsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Jadi alif lamnya diizharkan, dinampakkan al-ma'u. Ya, al-ma'u. Jelas ya? Berikutnya as-sariru. Naam, as-sariru. As-sariru. Ya, as-sariru. Apa maknanya as-sariru? Kasur. Kasur ya, Kasur. Ya, as-sariru maknanya kasur. Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah. Ya, Syamsiyah. Berikutnya al-baytu. Ya, al-baytu. Apa maknanya al-baytu? Rumah itu ya. Syamsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Naam. Berikutnya al-masjidu. Naam, al-masjidu. Al-masjidu. Apa maknanya? Masjid itu. Masjid. Al-masjidu masjid. Qamariyah atau Syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah. Alif lamnya nampak. Ya. Berikutnya ar-rajulu. Ar-rajulu. Apa maknanya ar-rajulu? Laki-laki. Nah, lelaki dewasa. Iya, lelaki dewasa ya, atau pemuda ya. Nah. Alif lam Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah. Jadi langsung dileburkan ar-rajulu. Ya, ar-rajulu. Berikutnya as-sukkaru. Naam, as-sukkaru. Apa maknanya as-sukkaru? Gula itu ya. As-sukkaru artinya gula, gula itu. Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Berikutnya yang terakhir al-waraqu. Al-waraqu. Apa maknanya al-waraqu? Kertas itu ya. Syamsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Jadi alif lamnya dinampakkan al-waraqu. Naam. Selesai dari tamrin yang pertama. Kita masuk ke tamrin yang kedua. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isi kolom yang kosong dengan meletakkan, ya, isi kolom yang kosong, ya, pada apa-apa yang di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, kita isi kolom yang kosong, kemudian kita isi dengan kata yang sesuai. Di sini ada kolom kosong, kemudian setelahnya ada kata. Tugas kita, ya, kita masukkan kata yang sesuai di kolom kosong tersebut. Ya, kira-kira kolom kosong tersebut kita masukkan kata apa yang sesuai dengan kata yang setelahnya. Ya, patokannya kepada kata yang setelahnya. Naam. Nomor 1. Ar-rijalu ghaniyun. Ulang. Ar-rajulu ghaniyun. Naam. Ar-rajulu ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Apa maknanya ar-rajulu ghaniyun? Kaya. Nah, lelaki itu kah? Kaya. Lelaki itu kah? Kaya. Ya. Ar-rajulu ghaniyun. Lelaki itu kah? Kaya. Berikutnya as-sani nomor 2. As-sukkaru hulwun. Naam. As-sukkaru hulwun. Ya, ini intonasinya harus diperhatikan. As-sukkaru hulun. Ya, as-sukaru hulun. Apa maknanya as-sukaru hulun? Gula itu manis. Gula itu manis. Ya, gula itu manis. Berikutnya as-salis nomor 3. Al-waladu maridun. Nah, al-waladu maridun. Ya, al-waladu maridun. Al-waladu maridun. Apa maknanya al-waladu maridun? Anak kecil anak itu sakit. Nah, mana itu sah? Sakit. Sakit. Ya, anak itu sah? Sakit. Berikutnya nomor 4. At-tufahu ladhidun. Naam, at-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Apa maknanya at-tufahu ladhidun? Apel itu manis. Naam, apel itu lezat. Ya, apel itu lezat. Ladhidh. Ya, ladhidh. Yang berikutnya nomor 5. Al-waladu tawilun. Coba. Contoh yang lain. Ar-rajulu tawilun. Naam. Ar-rajulu tawilun. Ya, ar-rajulu tawilun. Kalau kita masukkan al-walad itu kurang cocok ya. Bisa saja tapi kurang cocok karena rata-rata al-walad itu kecil ya. Qasir ya. Nah, lebih cocoknya kita masukkan ar-rajulu tawilun. Apa maknanya ar-rajulu tawilun? Pemuda itu tinggi. Ya, pemuda itu tinggi atau lelaki itu tinggi ya. Berikutnya nomor 6. Al-waladu qasirun. Naam, al-waladu qasirun. Al-waladu qasirun. Apa maknanya al-waladu qasirun? Anak itu be? Pendek. Ya, anak itu be? Pendek. Naam. Selesai dari tamrin yang kedua. Kita masuk ke tamrin yang ketiga. Ya, yang punya kitab di halaman 18. Di halaman 18. Tamrin yang ketiga. Apa itu tamrin yang ketiga? Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasib al-kalimat allati fil qa'imati a. Pilih kata dari kolom ba. Jadi sini ada dua kolom. Ada kolom a sama kolom ba. Ya, ada kolom a sama kolom yang ba. Jadi kita disuruh di sini untuk apa? Untuk memilih kata di kolom ba. Ya, untuk memilih kata di kolom ba. Ya, kita sesuaikan dengan kata yang ada di kolom A. Jadi antara kolom dua kolom ini, kolom A dengan kolom B, kita cocok-cocokkan. Kita samakan kira-kira di kolom A atau di kolom B ini cocoknya yang mana? Kolom A cocoknya dengan kolom B ini kata yang mana? Kolom B cocoknya dengan kolom A ini kata yang mana? Disesuaikan. Mana yang sesuai katanya. Ya. Jelas ya? Nah, ayo mulai yang pertama. At-talibu maridun. Naam, at-talibu maridun. Ya, at-talibu maridun. Ya, di sini at-talibu cocoknya dengan maridun. Enggak cocok dengan ladzidz. Masa at-talibu ladzidzun? Nanti orang heran, orang bingung ya. Ya, at-talibu maridun. Cocoknya dengan maridun. Ya, apa maknanya at-talibu maridun? Pelajar itu sakit. Naam, pelajar itu sakit ya, pelajar itu sakit. Berikutnya ad-dukkanu maftuhun. Naam, ad-dukkanu maftuhun. Ya, ad-dukkanu maftuhun. Apa artinya ad-dukkanu maftuhun? Toko itu terbuka. Naam, toko itu terbuka. Ya, toko itu terbuka. Berikutnya at-tufahu ladhidun. Naam, at-tufahu ladhidun. Ya, at-tufahu ladhidun. Apa maknanya at-tufahu ladhidun? Apel itu lezat. Naam, apel itu lezat. Ya, apel itu lezat. Naam. Berikutnya nomor ke 4. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Naam, al-ma'u harun. Ya, al-ma'u harun. Apa artinya al-ma'u harun? Air itu panas. Air itu apa? Panas. Ya, air itu apa? Panas. Berikutnya al-akhir. Al-hazaru. Ya, belum akhirnya yang nomor 5 ya. Naam. Al-hazaru thaqilun. Thaqilun. Naam, al-hajaru thaqilun. Ya, al-hajaru thaqilun. Apa maknanya al-hajaru thaqilun? Batu itu berat. Batu itu berat. Ya, batu itu berat. Al-hajaru batu, thaqilun berat. Jadi batu itu berat. Berikutnya al-akhir. Al-qalamu maksurun. Naam, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa maknanya? Pulpen itu rusak. Pulpen itu patah ya. Pulpen itu patah. Naam. Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Ya. Apa maknanya al-kalimatul jadidatu? Kalimat yang baru. Naam, kata-kata yang kata-kata yang yang baru. Ya, kata-kata yang yang baru. Yang pertama hulwun. Ya, hulwun. Apa maknanya hulwun? Manis. Ya, hulwun manis. Yang berikutnya maridun. Ya, maridun. Apa maknanya maridun? Sakit. Ya, sakit. Ad-dukkanu. Ya, ad-dukkanu. Apa maknanya? Toko. Ya, di sini kenapa bukan ad-dukkanun? Karena ada alif alif lamnya. Ya, sudah kita sebutkan suatu kata ketika pada kata tersebut ada alif lamnya, maka tidak boleh kita mentanwin ya kata tersebut. Ya, ketika sudah ada alif lam pada suatu kata, maka tidak boleh ada tanwin pada kata tersebut. Nah, berikutnya ghaniyun. Apa maknanya ghaniyun? Kaya. Ghaniyun. Ya, at-tajiru ghaniyun. Beda yang itu kah? Kaya. Berikutnya tawilun. Ya, tawilun. Apa maknanya tawilun? Tinggi. Ya, tawilun tinggi. Maknanya tinggi. Ya, tawilun tinggi. Naam. Berikutnya faqirun. Faqirun. Apa maknanya faqirun? Fakir. Ya, fakir. Ya. Berikutnya qasirun. Ya, qasirun. Ya, apa maknanya qasirun? Pendek. Ya, pendek. Ya, qasirun itu maknanya pendek. Al-akhir at-tufahu. At-tufahu. Apa maknanya at-tufahu? Apel. Apel. Naam. Kita lanjut di halaman 19. Di halaman 19. Yang punya kita bisa lihat di halaman 19. Ya, di sini ada al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Ya, ada al huruful qamariyah dan wal hurufus syamsiyah. Ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ya, ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin ya, apa perbedaan antara huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ya, ketika alif lam masuk kepada suatu kata, ketika alif lam masuk kepada suatu kata yang di awal kata tersebut itu awal katanya didahului oleh huruf qamariyah, maka apa? Maka alif lamnya kita baca dengan diizharkan, dengan dinampakkan alif lam alif lamnya. Ya, seperti di sini al al abu. Ya, maka alif lamnya juga itu menjadi atau disebut menjadi alif lam qamari qamariyah. Jadi kalau alif lam masuk pada huruf-huruf qamariyah, maka alif lamnya menjadi alif lam qamari qamariyah. Maka cara membacanya itu dengan dinampakkan, diizharkan alif lam alif lamnya. Seperti kata abun. Abun, ya. Abun itu artinya bapak. Abun artinya bapak. Ya. Kata abun ini didahului oleh huruf a. Ya, oleh huruf hamzah. Ya, menjadi al abu. Ketika dia didahului oleh huruf hamzah, maka alif lamnya kita baca dengan diizharkan atau dinampakkan alif lamnya. Maka menjadi al al abu. Adapun syamsiyah sudah kita sebutkan kemarin juga, ketika alif lam masuk kepada suatu kata yang kata tersebut didahului oleh huruf-huruf syamsiyah, maka alif lamnya dibaca dengan cara dileburkan, dimasukkan, diidghamkan ke huruf syamsiyah, huruf syamsiyahnya. Ya, maka alif lamnya tidak sebagaimana pada qamariyah. Kalau qamariyah nampak, kalau syamsiyah dia langsung dileburkan. Alif lamnya tidak nampak. Ya, tapi langsung kita leburkan ke huruf syamsiyahnya. Ya, naam. Seperti kata tajirun. Tajirun ini merupakan kata yang didahului oleh huruf syamsiyah, didahului huruf ta. Huruf ta itu merupakan huruf syamsiyah. Maka ketika kita masukkan alif lamnya, maka alif lamnya ya dibaca dengan dileburkan, dan alif lamnya kita namai dengan alif lam syamsiyah. Contohnya at-tajiru, ya at-tajiru. Jelas ya? Nah, semoga difahami. Kita baca yang huruful qamariyah, al-huruful qamariyah. Nomor satu, ayat dibaca al-abu. Al-abu. Apa maknanya al-abu? Bapak. Ya, al-abu maknanya bapak. Nomor dua, al-babu. Al-babu. Oh, maknanya al-babu? Pintu itu. Nomor tiga, al-jannatu. Apa maknanya al-jannatu? Kebun. Ya, al-jannatu itu maknanya ke? Kebun. Nomor empat, al-himaru. Al-himaru. Apa maknanya al-himaru? Keledai. Ya. Keledai. Ya. Nah. Keledai. Al-himaru. Keledai. Ya. Hampir beda-beda sedikit dengan kedelai. Ya. Nah. Nomor lima, al-khubzu. Ya. Al-khubzu. Apa artinya al-khubzu? Roti. Ya. Roti. Nomor enam, al-ainu. Al-ainu. Ya, al-ainu. Apa maknanya al-ainu? Mata. Al-ainu artinya ma? Mata. Nomor tujuh, al-goda'u. Ya, al-goda'u. Apa maknanya al-goda'u? Sarapan pagi. Sarapan pagi, ya. Sarapan pagi. Berikutnya nomor lapan, al-famu. Ya, al-famu. Apa maknanya al-famu? Mulut. Ya, al-famu. Mulut. Ya. Nomor sembilan, al-qamaru. Ya, al-qamaru. Apa maknanya al-qamaru? Bulan. Al-qamar. Bulan. Berikutnya nomor sepuluh, al-kalbu. Apa maknanya al-kalbu? Anjing. Al-kalbu, ha? Anjing. Nomor sebelas, al-ma'u. Apa maknanya al-ma'u? Air. Al-ma'u maknanya air. Nomor dua belas, al-waladu. Apa maknanya? Anak kecil. Anak laki-laki ke? Kecil. Berikutnya nomor tiga belas, al-hawa'u. Al-hawa'u. Apa maknanya? Udara. Udara. Ya, nomor empat belas, al-yadu. Ya, al-yadu. Apa maknanya al-yadu? tangan. Tangan. Inilah 14 huruf qomariyah. Inilah 14 huruf qomariyah. Ya, jadi apa? Jadi ketika kita menemukan suatu kata, ya, didahului oleh huruf-huruf ini. Ada kata didahului oleh 14 huruf ini. Kemudian pada kata tersebut ada alif lamnya, maka cara membacanya dengan kita mengizharkan, menampakkan alif lam, alif lamnya. Al abu, al yadu. Ya, alif lamnya nampak. 14 huruf qomariyah. Berikutnya huruf syamsiyah. Nomor 1. Nah, at-tajiru. Ta, ya, at-tajir. Apa maknanya? Pedagang. Nomor 2. As-saubu. Apa maknanya as-saubu? Pakaian. Nomor 3. Ad-diku. Ad-diku. Apa maknanya? Ayam jantan. Ya, nomor 4. Az-zahabu. Ya, az-zahabu. Apa maknanya az-zahabu? Emas. Ya, emas. Nomor 5. Ar-rajulu. Ya, ar-rajulu. Apa maknanya ar-rajulu? Lelaki. Ya, ra, ar-rajulu. Berikutnya nomor 6. Az-zahratu. Zahra, az-zahratu. Apa maknanya az-zahratu? Bunga. Nomor 7. As-samaku. Ya, perhatikan intonasinya ya. As-samaku. Apa maknanya as-samaku? Ikan. Nomor 8. Asy-syamsu. Asy-syamsu apa maknanya? Matahari. Nomor 9. As-sadru. Ya, as-sadru. Apa maknanya as-sadru? Hati. Dada. Dada. Sadar. Nomor 10. Ad-dayfu. Ad-dayfu. Ya, ad-dayfu apa maknanya? Ta tamu. Ya, ta tamu. Kemudian nomor 11. At-talibu. Ya, at-talibu apa maknanya? Pelajar. Nomor 12. Az-zahru. Ya, az-zahru. Apa maknanya az-zahru? Punggung. Nomor 13. Al-lahmu. Apa maknanya al-lahmu? Daging. Nomor 14. An-najmu. Apa maknanya an-najmu? Bintang. Inilah 14 huruf syamsiyah. Ya, 14 huruf syamsiyah. Jadi ketika kita menemukan suatu kata itu didahului oleh huruf syamsiyah, ya, salah satu dari huruf syamsiyah ini, ya, kemudian kata tersebut ada alif lamnya, maka alif lamnya kita baca dengan dileburkan, dimasukkan ke huruf syamsiyah, huruf syamsiyahnya. Jelas ya? Inilah 28 huruf hijaiyah. Dari 28 huruf hijaiyah kita bagi 2. 14 huruf qomariyah, 14 huruf syamsiyah. Ya, 14 qomariyah, 14 huruf syamsiyah. Tamrinun, apa maknanya tamrinun? Latihan. Iqra al-kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Baca kata-kata berikut, kemudian tulislah sesuai dengan kaidah pengucapan huruf qamariyah dan kaidah pengucapan huruf syamsiyah. Jadi mana huruf syamsiyah dibaca sesuaikan, mana huruf qamariyah juga dibaca disesuaikan. Ya. Nomor yang pertama. Al-baitu. Apa maknanya al-baitu? Rumah. Berikutnya. Ad-diku. Apa maknanya ad-diku? Ayam jantan. Berikutnya. Al-mudarrisu. Apa maknanya al-mudarrisu? Pengajar, guru. Berikutnya. Al-babu. Apa maknanya? Al-bintu. Berikutnya At-talibu. Apa maknanya? Pelajar. Santri. Ya. Berikutnya As-sukkaru. As-sukkaru. Apa maknanya? Gula. Berikutnya Ad-daftar. Apa maknanya? Buku tulis. Berikutnya Al-akhu. Al-akhu. Apa maknanya? Saudara. Saudara. Al-akhu maknanya saudara. Saudara. Berikutnya Ar-rasulu. Naam. Ar-rasul. Apa maknanya? Utusan. Berikutnya Al-wajhu. Apa maknanya? Wajah. Wajah. Al-wajhu. Wajah. Berikutnya As-sadiku. As-sadiku. Apa maknanya? Teman. Teman. As-sadiku maknanya teman. Berikutnya Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Apa maknanya? Qur'an. Qur'an. Berikutnya As-salatu. Apa maknanya? Salat. Salat. Berikutnya Al-Ka'batu. Apa maknanya? Rumah. Al-Ka'bah. Ka'bah, Baitullah ya. Berikutnya Ar-ra'su. Ar-ra'su. Apa maknanya ar-ra'su? Kepala. Ha? Kepala. Berikutnya Al-isbu. Al-isba'. Al-isba'u. Al-isba'. Apa maknanya al-isba'? Jari. Ya. Jari ya. Berikutnya As-sabunu. As-sabunu. Apa maknanya? Sabun. Sabun. Berikutnya Az-zufru. Az-zufru. Apa maknanya az-zufru? Kuku. Kuku. Berikutnya Al-fajri. Al-fajru. Apa maknanya? Al-fajru. Fajar. Waktu fajar. Fajar. Nah, berikutnya Az-zuhru. Az-zuhru. Apa maknanya? Waktu zuhur. Waktu zuhur. Berikutnya Al-asru. Al-asru. Asar. Waktu asar. Berikutnya Al-maghribu. Apa maknanya? Maghrib. Waktu maghrib. Wal-akhir Al-isha'u. Ya Al-isha'u. Apa maknanya? Isha. Waktu isha. Walhamdulillah. Ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan ya pelajaran yang ketiga. Ya, ini semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita pun bisa menyelesaikan pelajaran ketiga di jilid yang pertama pada kitab Durusul Lughah. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته